Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa mawlah wa ba'd. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ikhwani fi din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa dan pendengar raja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiada kata yang pantas kita ucapkan pada kesempatan malam yang berbahagia ini kecuali ucapan syukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, karena atas karunia dan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kita semua diizinkan oleh Allah untuk bisa bertemu pada malam ini dalam kondisi sehat wal afiat, dalam kondisi tetap berada di bulan Ramadan yang penuh berkah, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar semua amal ibadah kita, baik yang lalu, yang sekarang, dan yang akan datang, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amalan saleh yang kelak menjadi pemberat timbangan amal kebaikan kita di hari kiamat nanti. Ma'asyiral ikhwah, pemirsa dan pendengar roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, melanjutkan kembali pelajaran bahasa Arab kita yang malam ini insyaallah kita akan melanjutkan latihan 10 at-tamrin al-ashir dari ad-darsus sadis, dari pelajaran ke-6. Kalau kita lihat dengan seksama di pelajaran atau di latihan ke-10 ini, kita dilatih untuk menggunakan anna dalam kalimat. Silakan para pemirsa dan pendengar roja bisa melihat at-tamrin al-ashir, latihan ke-10 di ad-darsus sadis pada pelajaran 6, safha 42, halaman 42. At-tamrin al-ashir, latihan ke-10, safha 42, halaman 42. Silakan antum bisa lihat di situ. Dan kepada pemirsa serta pendengar roja dipersilakan menyiapkan alat tulisnya untuk menulis kiranya apa yang penting untuk ditulis. Perintahnya di sini at-tamrin al-ashir, iqra'il mithalaini, iqra'il mithalaini, bacalah dua contoh, thummarbit, kemudian gabungkanlah, baina kullin minal jumlataini, antara setiap dari dua kalimat, gabungkan antara dua kalimat, musta'milan dengan menggunakan anna, dengan menggunakan anna. Wa'alam, dan ketahuilah, anna anna, bahwasanya anna itu, min akhwati inna, dari termasuk saudari-saudarinya inna. Di sini kita diminta untuk menggabungkan dua kalimat, dan kita gabungkan dua kalimat tersebut dengan pola menggunakan adhunnu anna. Ada adhunnu anna yang kita letakkan di depan. Dan di sini kita diingatkan bahwa anna adalah termasuk saudarinya inna. Dan dari kalimat ini konsekuensinya bahwa anna mempunyai fungsi sama seperti inna. Anna punya fungsi seperti inna. Yani ketika inna masuk ke jumlah ismiyah, ketika inna masuk ke jumlah ismiyah, maka memansubkan mubtada dan memarfu'kan khabar. Maka begitu juga anna, karena inna, karena anna adalah termasuk saudaranya inna, maka tugas yang dikerjakan inna juga dikerjakan anna dalam contoh yang akan kita baca setelah ini. Kita baca al-mithalul awal, contoh yang pertama, huwa maridun, huwa maridun, dia sakit. Kita lihat bagaimana cara menggabungkannya. adhunnu annahu maridun. Adhunnu annahu maridun. Adhunnu berarti saya mengira bahwasanya dia sakit. Antum lihat di sini ma'asyiral ikhwah, kalimat huwa maridun asalnya seperti itu, huwa maridun, dia sakit. Kemudian kita gabungkan ke dalamnya kalimat adhunnu anna. Anna nanti ditempelkan dengan huwa. Anna ditempelkan dengan huwa. Sehingga menjadi adhunnu annahu maridun. Anna tambah huwa menjadi annahu. Ini sudah kita sampaikan dan sudah kita jelaskan di pelajaran-pelajaran sebelumnya. Bahwa anna bisa digabung dengan dhamir. Maka ketika digabung dengan dhamir, misalnya digabung dengan dengan huwa, anna ditambah dengan huwa, maka menjadi annahu. Seperti dalam contoh ini. Adhunnu annahu maridun. Saya mengira sesungguhnya dia sakit. Ini al-mithalul awal. Al-mithalul thani, al-mudarrisu ma ja'a. Al-mudarrisu ma ja'a. Guru ma ja'a, guru tidak datang. Ma di sini yang tersebutkan sebelum fi'il kata kerja ja'a, maka di sini berfungsi nafiah, menafikan, meniadakan, sehingga maknanya tidak. Al-mudarrisu ma ja'a, guru tidak datang. Ma'asyiral ikhwa wal akhwat, kalimat ini kita akan masukkan ke dalamnya adhunnu anna seperti pada contoh yang pertama. Maka lihat, adhunnu annal mudarrisa ma ja'a. Kalau tadi anna digabung dengan huwa, sekarang anna digabung dengan al mudarris. Adhunnu, saya mengira, annal mudarrisa, bahwasanya guru, ma ja'a, tidak datang. Nah, ma'asyiral ikhwah, antum lihat di sini annal mudarrisa, antum lihat kalimat annal mudarrisa. Tadi sudah kita jelaskan di awal bahwa anna termasuk saudarinya inna. Dan sudah kita jelaskan bahwa inna memansubkan al-mubtada. Maka di sini al-mudarrisu yang tadinya sebagai mubtada dan marfu' al-mudarrisu, maka setelah masuk ke dalamnya anna, antum lihat menjadi mansub annal mudarrisa ma ja'a. Naam, ini hal yang penting diperhatikan sebelum kita masuk ke latihan-latihan. Dan mudah-mudahan dengan dua contoh ini menjadi jelas, sehingga nanti menjadi patokan dan standar kita untuk mengerjakan soal-soal di bawahnya. Nah, kita buka kesempatan saja, Abdul Ghaffar, tafadhal. Naftah al-majal al-mustami'in wal-musyahidin, tafadhal. Baik, pendengar maupun pemirsa Roja dimanapun Anda berada, silakan bagi Anda yang ingin menjawab untuk latihan ke-10 ini di halaman 42. Sesuai contoh yang telah disampaikan tadi, silakan bagi Anda yang ingin mencobanya, kami berikan kesempatan untuk menelpon ke nomor 021-823-6543. Baik, kita coba penelpon yang pertama. Ya, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, dengan siapa ini? Di mana? Dengan Abu Irfan di Tambun. Baik, Abu Irfan. Ada bukunya Bapak di rumah? 6. Nah. Kitab. Nah. Fadhal. Apa kabar ya Abu Irfan? Alhamdulillah, alhamdulillah. Masyaallah. Barakallahu fiik ya Abu Irfan. Fiik barakallah. Tafadhal ya Abu Irfan, silakan. Ar-raqam al-awwal. Tafadhal. Wahid. Naam. Anta tabibun. Naam, anta tabibun. Tarjim. Kamu dokter. Naam, kamu seorang. Kamu seorang dokter. Naam. Adunnu annaka tabibun. Mumtaz. Sekali lagi, Abu Irfan. Adunnu annaka tabibun. Naam, anna ditambah anta menjadi annaka. Annaka, naam. Tarjim. Saya mengira engkau seorang tabib. seorang dokter. Naam, barakallahu fiik. Wasil ya Abi Irfan. Naam. Silakan teruskan. Huwa minal yabani. Naam. Dia dari Jepang. Naam, sahih. Adunnu annahu minal yabani. Adunnu annahu minal yabani. Mumtaz. Naam. Terjem. Saya mengira sesungguhnya dia dari Jepang. Naam. Di sini anna digabung dengan huwa. Naam, menjadi annahu. Naam. Satu lagi ya Irfan, تفضل. Al-Thalith. Al-Thalith. Hiya maridun. Hiya? Hiya maridatun. Naam. Hiya maridatun. Sahih. Dia sakit. Naam. Dia di sini mudzakkar wala muannats ya Abi Irfan? Muannats. Muannats. Muannats. Naam. Adunnu annaha maridatun. Mumtaz. Maratan tsaniyah, sekali lagi. Adunnu annaha maridatun. Naam. Tarjim law samahat. Samira sesungguhnya engkau sakit. Ah, sesungguhnya siapa? Hiya. Sesungguhnya dia sakit. Ah, naam. Ahsant. Barakallahu fiik. Jazakallahu khair ya Aba Irfan. Wa iyyaka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik sekali Abu Irfan, dan terima kasih sudah mencoba. Silakan di belakang Abu Irfan bagi Anda yang ingin menjawab latihan-latihan yang ada pada pelajaran ke-10 ini. Kita persilakan kembali ke nomor 0218236543. Ya, silakan kita coba angkat. Halo. Ya, belum terhubung. Dan kami ingatkan pula bagi Anda yang ingin bertanya seputar pelajaran bahasa Arab, dapat pula bertanya melalui nomor 081317776543. Baik, untuk menjawab latihan nomor 4 ini, silakan kita coba berikan kesempatan untuk penelpon yang kedua. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Dengan Umu Abdillah. Alhamdulillah. Nah, ya. Saut ma'ruf. Kaifa haluk ya Umu Abdillah? Alhamdulillah bi khair. Masyaallah. Kaifa halukum ya Ustaz? Alhamdulillah, alhamdulillah bi khair. Jazakallahu khairan. Tafadhal ya Umu Abdillah. Ar-rabi, al-khamis wa as-sadis. Naam. Ar-rabi. Naam. Dulatun. Naam. Mereka para siswa. Naam. Adunnu annahum tulabun. Adunnu annahum tulabun. Naam. Saya mengira katanya mereka para siswa. Naam. Ahsant. Teruskan. Naam. Al-Khamis. Anti Jawa. Naam. Kamu perempuan lapar. Iya. Adunnu annaki Jawa. Naam. Anna tambah anti menjadi apa tadi Umu? Annaki. Annaki. Annaki jawa. Ah, santi. Adunnu annaki jawa. Naam. Saya mengira bahwasanya kamu perempuan lapar. Naam, mumtaz. Al-akhir, as-sadis. As-sadis. Al-maktabatu maftuhatun. Naam. Perpustakaan itu buka, terbuka. Naam. Silakan. Adunnu anna maktabata maftuhatun. Naam, sekali lagi Umu, ulang sekali lagi. Adunnu anna maktabata maftuhatun. Naam, anna maktabata maftuhatun. Naam. Saya mengira bahwasanya perpustakaan itu buka. Naam. Ada satu yang ingin tanyakan Umu Abdillah. Mengapa al-maktabata tadi? Adunnu anna al-maktabata. Dimana mansub? Ada anna. Ada anna. Anna. Sebagai anna. Apa di situ? Sebagai. Al maktabata sebagai apa? Isim anna. Ismu anna. Naam. Ismu anna. Maka harus. Harus mansub. Mansub. Naam. Dan di sini tanda mansubnya adalah fathah. Fathah. Naam. Jazakillah khair. Ya Umma Abdillah. Barakallahu fiik. Wa fiik barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Umu Abdillah yang sudah mencoba dan bergabung bersama kami di kesempatan malam hari ini. Silakan di belakang Abu Irfan dan Umu Abdillah untuk melanjutkan latihan nomor 7 hingga seterusnya. Bagi Anda yang ingin mencoba, siapa saja dapat menghubungi kami 0218236543. Kita coba angkat yang ketiga. Halo. Halo. Ya. Assalamualaikum Bapak. Wira. Wiranata. Assalamualaikum. Wiranata. Ya, dengan Bapak Wira. Waalaikumsalam. Nah, dari mana Bapak Wira? Dari Subang. Dari Subang, iya. Baik, nomor 7 Bapak. Oh, Pak Wiranata, ada bukunya? Ya, enggak. Enggak ada bukunya? Siap mengikuti pembelajaran, Pak Wiranata? Bapak mau bertanya atau ingin menjawab latihan? Ya, Bapak Wira masih tersambung? Ya, nampaknya terputus. Silakan bagi Anda yang ingin menjawab untuk latihan ke-10 ini, nomor 7 hingga seterusnya, kita berikan kesempatan kembali. Sudah terhubung, halo? Halo. Ya, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, dengan Bapak siapa ini, di mana? Dengan Abu Alfi di Kebayoran Lama. Abu Alfi, silakan Abu Alfi. Kaifa haluk ya Abu Alfi? Ana bikhairu, alhamdulillah. Masya Allah, barakallahu fiik. Fiik barakallah. Tafadhal ya Abu Alfi. Silakan teruskan rakam as-sabi'. Rakam as-sabi'. Nah, tidak keberatan Abu Alfi, 4 nomor sekaligus? Ya, ya, sayang mama. Tafadhal. As-sabi'. Al-qahwata baridatun. Al-qahwata, begitu? Al-qahwata? Al-qahwatu baridatun. Naam, al-qahwatu baridatun. Naam. Adunnu anna al-qahwata baridatun. Adunnu anna al-qahwata baridatun. Baridatun. Silakan terjemahkan dulu. Saya mengira sungguhnya kopi itu dingin. Naam. Al-qahwata, mengapa dia mansub ya Abu Alfi? Anna isim anna. Ismu anna, naam. Mumtaz. Aina khabar anna? Khabar anna qahwata. Al-qahwata ismu anna tadi. Oh, baridatun. Baridatun, naam. Ahsant. Teruskan, al-thamin. Al-thamin. Muhammadun zahaba ila makkata. Muhammadun, sekali lagi. Muhammadun zahaba ila makkata. Ilal makkata, begitu, ilal? Ilal makkati. Ilal makkati. Lihat sekali lagi ya, Abu Alfi. Ila, apa setelah ila? Makkati. Ah, ada alif lamnya tidak di situ? Ila makkati. Ah, naam. Bukan ilal, tapi ila... Ila makkati. Makkata, bukan makkati. Ila makkata. Naam, ila makkata. Nah, tadi kesalahan Abu Alfi, paham Abu Alfi di mana salahnya tadi? Antum membaca ilal. Naam. Tidak ada alif lamnya di situ. Faham tak? Paham. Tafadhal, teruskan. Muhammadun zahaba ila makkata. Naam. Adunnu anna Muhammadan zahaba ila makkata. Naam, adunnu anna Muhammadan zahaba ila makkata. Muhammadan limada mansub? Li'anna isim anna. Ismu anna. Tayyib. Tarjim. Saya mengira sesungguhnya Muhammad pergi ke Makkah. Ahsant, ahsant. Teruskan. Fatimata fil maktabata. Kenapa Fatimata tiba-tiba? Fatimatu fil maktabata. Fil maktabata, begitu? Ada fi di depannya. Fatimatu fil maktabati. Naam, kenapa maktabati? Karena ada fi. Ada harfu jar di situ. Harfu jar. Naam. Aina huwa harfu jar huna? Fi. Fi, ahsant. Mohon ulas lagi bacaannya. Tafadhal, Abu Alfi. Fatimata fil maktabati. Anta kararta Fatimata maratan thaniyah. Fatimata wala Fatimatu? Baik, Fatimatu. Baik, konsentrasi Abu Alfi, konsentrasi. Fatimatu fil maktabati. Ahsant. Adunnu anna Fatimatu fil maktabati. Adunnu anna, bagaimana? Adunnu anna Fatimatu fil maktabati. Adunnu anna Fatimatu fil maktabati. Yakin begitu? Adunnu anna Fatimata fil maktabati. Ahsant ya Abu Alfi. Sekali lagi, adunnu anna Fatimata fil maktabati. Naam. Tarjim. Sesungguhnya saya mengira sesungguhnya Fatimah di perpustakaan. Di perpustakaan. Nah, satu lagi Abu Alfi, tafadhal. Al-ashir. Antum mudarrisuna. Naam. Adunnu annakum mudarrisuna. Naam, sahih. Tarjim. Saya mengira sesungguhnya mereka mengira sesungguhnya kalian murid pelajar. Mudarrisun, mana mudarrisun? Guru. Naam. Saya mengira sesungguhnya kalian siapa? Sesungguhnya kalian guru. Para guru. Naam. Para guru. Nah, mudarrisun jamak. Alas kedalik ya Abu Alfi? Bala. Ahsant. Barakallahu fiik ya Abu Alfi. Fiik barakallahu fiik. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya Bu Alfi yang sudah bergabung bersama kami dan mencoba latihan-latihan yang ada pada latihan ke-10 ini. Nah Ustaz, kita lanjutkan apa? Seperti kita lanjutkan lagi ya khi. Kita baik. Masuk ke At-Tamrin Al-Hadi Ashar. Nah, fadal. Alhamdulillah At-Tamrin Al-Ashar sudah kita baca. Dan alhamdulillah dari beberapa ikhwan dan akhwat yang mengikuti pembelajaran tadi, alhamdulillah sudah cukup kiranya mewakili bagi yang lain. Kita masuk ke At-Tamrin Al-Hadi Ashar, latihan ke-11. Perintahnya di sini iqra ma yali. Iqra ma yali, baca apa yang berikut. Di sini kalau antum lihat dengan seksama, kita disuguhkan tentang al-adad wa al-ma'dud. Al-adad wal ma'dud, angka dan al-ma'dud, bilangan dan kata benda yang terbilang. Dan ini sebenarnya sudah kita mulai sejak ad-darsu tsalits, pelajaran ketiga dari jilid kedua ini. Kalau antum kembali lagi ke pelajaran ketiga, antum akan temukan di situ di halaman 23, halaman 23, penjelasan tentang al-adad wal ma'dud dari 11 sampai 20. Di sini pun demikian. Di pelajaran ke-6 juga demikian, 11 sampai 20. Hanya saja kalau kita perhatikan perbedaan antara apa yang disebutkan di pelajaran sebelumnya dengan pelajaran sekarang, kalau yang sebelumnya 11 sampai 20 disuguhkan dengan al-ma'dud yang mudzakkar. Adapun yang di sini di ad-darsus sadis, di pelajaran ke-6 latihan 11 yang kita buka sekarang, ini al-ma'dudnya adalah mu'annath, yaitu talibatan, mu'annath. Sebelumnya di halaman 23 itu taliban, mudhakkar. Maka di sini kaidahnya mudah sekali, sama seperti kaidah yang sudah kita pelajari pada pelajaran yang lalu, bahwa yang pertama angka 11 sampai 20 ma'adudnya, bentuk ma'adudnya adalah mufrad mansub. Ini pertama yang perlu diingat. Al-adad, bilangan dari 11 sampai 20 yang kita bahas sekarang, antum lihat bentuknya adalah, bentuk ma'adudnya adalah mufrad mansub, talibatan. Bentuknya mufrad mansub. Kemudian yang kedua, angka 11 sampai 19 ini terdiri dari dua angka, angka satuan dan angka 10. Sebagai contoh, ihda asyrata. Ihda asyrata itu dua bilangan. Yang pertama ihda satuannya, yang kedua kata angka asyrah. Angka asyrah atau asyrah. Begitu pula yang 12, lihat itnata asyrata. Itnata, ini angka pertamanya, satuannya. Kemudian angka 10, asyrata. Dan seterusnya, thalatha asyrata, sitta asyrata, dan seterusnya sampai tis'a asyrata. Ini semua terdiri dari dua angka, angka satuan, ini yang pertama, dan angka yang kedua adalah angka asyrah atau asyrah. Kemudian yang ketiga, ma'asyiral ikhwah, angka 11 sampai 12, angka 11 sampai 12, dua angka ini jenis bilangannya, mudzakkar mu'annasnya, jenisnya, apakah itu mudzakkar atau mu'annasnya, mengikuti jenis al-ma'dud, mengikuti jenis al-ma'dud. Maka kalau al-ma'dudnya di sini mu'annas, maka al-adad 11 dan 12 kedua angkanya juga muannats. Antum perhatikan 11 dan 12. Ihda asyrata talibatan. Ihda itu muannats, asyrata juga muannats. Antum lihat kedua angkanya muannats dua-duanya. Ihda muannats dari kata ahada. Ahada muannatsnya ihda dengan alif maksurah di belakangnya, alif bengkok kata orang bilang. Kemudian asyrata, asyrata dari kalimat asyara, muzakarnya asyara, muannatsnya pakai ta marbutah asyrata, maka ini menunjukkan muannats. Ihda asyrata kedua-duanya muannats karena ma'dudnya talibatan muannats. Dan kalau kita ingat pelajaran yang lalu, kalau ma'dudnya muzakkar, maka ihda asyratanya juga harus muzakkar. Sehingga kalau talibatannya, ma'dudnya kita ganti menjadi taliban, talibatan kita ganti menjadi taliban, maka lihat, ahada asyara taliban. Ahada muzakkar, asyara juga muzakkar, taliban. Kedua angkanya sama-sama muzakkar karena ma'adudnya muzakkar. Adapun yang di sini, di latihan 11 dari pelajaran ke-6 ini, karena ma'adudnya mu'annath, maka ihda mu'annath, asyrata juga mu'annath. Kedua-duanya harus mu'annath karena ma'adudnya mu'annath. Nah, mudah-mudahan ini bisa dipahami. Begitu juga kaidah di angka 12 sama. Angka 12 sama seperti angka 11. Karena ma'adudnya mu'annath talibatan, maka begitu juga itnata mu'annath, asyrata juga mu'annath. Karena ma'adudnya mu'annath. Itnata itu mu'annath dari kalimat itna, itna mudhakarnya. Itnata mu'annath. Asyrata mu'annath dari asyara. Itnata mu'annath, asyrata juga mu'annath karena ma'adudnya mu'annath talibatan. Itnata asyrata talibatan. Nah, sekali lagi, untuk angka 11 dan 12 kaidahnya sama. Kedua angkanya, baik 11 maupun 12, kedua angkanya jenisnya mengikuti jenis al-ma'dud. Kalau al-ma'dudnya muzakkar, maka al-adadnya 11 dan 12, kedua angkanya juga harus muzakkar. Kalau ma'dudnya mu'annath, kalau ma'dudnya mu'annath, maka al-adadnya juga harus muzakkar. Kedua-duanya harus mu'annath. Dan di sini, di contoh ini, ma'dudnya semua mu'annath, talibatan, maka lihat angka 11-nya, ihda asyrata talibatan, dan ithnata asyrata talibatan. Nah, adzunnu wadih insyaAllah. Adapun dari angka 13 sampai 19 maka mempunyai kaidah tersendiri. Kaidahnya adalah, karena tadi sudah saya sebutkan angka 11 sampai 19 terdiri dari dua kata, dua angka, maka untuk kaidah angka 13 sampai 19 angka yang terdekat dengan al-ma'dud maka ikut jenisnya seperti al-ma'dud. Adapun angka yang di depannya yang jauh dari al-ma'dud maka jenisnya berlawanan dengan jenis al-ma'dud. Lihat angka 13, lihat dengan ma'dud mu'annath thalatha asyrata talibatan. Antum lihat di sini ma'asyiral ikhwah wal akhwat, pemirsa dan pendengar roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, antum lihat di sini thalatha asyrata talibatan. Thalatha muzakkar, asyrata muannats karena ma'dudnya muannats talibatan. Angka yang terdekat dengan talibatan yaitu asyrata muannats, adapun angka thalatha karena jauh dari al-ma'dud maka dia muzakkar. Kaidahnya angka 13 sampai 19 angka pertamanya muzakkar dan angka keduanya mu'annath jika ma'adudnya mu'annath. Maka begitu pula angka 14 arba'a, tunjukkan ke halaman berikutnya Alhamdani, halaman berikutnya, naam itu dia arba'a asyarata talibatan. Lihat, arba'a mudhakkar asyrata mu'annath, karena ma'adudnya talibatan mu'annath. Begitu pula khamsa asyrata talibatan. Khamsa mudhakkar asyrata mu'annath, karena ma'adudnya mu'annath. Kemudian sitta, kembali ke halaman sebelumnya, sitta asyrata talibatan. Lihat, sitta itu mudhakkar, asyrata mu'annath, karena talibatannya mu'annath. Sab'a asyrata talibatan, sama seperti tadi. Sekarang lihat halaman yang 18, thamani asyrata talibatan. Lihat, thamani asyrata talibatan. Untuk angka 18 ini, lihat, thamani asyrata talibatan. Tak marbutunya hilang, tapi ya-nya tetap. Thamani asyrata talibatan, 18 siswi. Lalu lihat angka 11 ke 19 sekarang. Tis'a asyrata talibatan. Tis'a asyrata talibatan. Sekali lagi, kaidahnya dari angka 13 sampai 19, angka pertamanya jenisnya berlawanan dengan jenis al-ma'dud. Jika al-ma'dudnya mu'annas seperti contoh di sini, maka angka pertamanya dari angka 13 sampai 19, angka pertamanya harus mudhakkar, berlawanan dengan jenis al-ma'dud. Adapun kata asyratanya mengikuti jenis al-ma'dud. Kemudian yang terakhir, kaidah yang terakhir, angka 20, isyruna talibatan. Isyruna talibatan, angka puluhan tidak berubah. Isyrun, falathun, 30, 40, arba'un, khamsun, sama seperti ini. Tidak berubah jenisnya, tetap isyruna talibatan. Tidak terpengaruh sama sekali dengan al-ma'dud. Walaupun al-ma'dudnya berubah mudhakar atau mu'annath, tetap kalimat isyrun seperti itu, isyruna talibatan atau isyruna taliban. Tidak ada perubahan walaupun al-ma'dudnya berubah jadi mudhakar atau mu'annath. Nah, ini kaidah-kaidah yang terkait dengan al-adad wal-ma'dud dari 11 sampai 20. Sebagai kesimpulan yang pertama, yang perlu kita ingat bahwa dari angka 11 sampai 20 di yang batas dari pelajaran ini, al-ma'dudnya adalah mufrad mansub. Mufrad bentuknya tunggal, dan yang kedua mansub. Mansub adalah berfathah atau fathatain. Lihat di sini talibatan, semuanya mufrad dan harakat huruf terakhirnya mansub, talibatan. Ini yang pertama. Yang kedua, angka 11 dan 12, kedua angkanya jenisnya mengikuti jenis al-ma'dud. Jika al-ma'dudnya mu'annath, maka ihda asyrata dan ithnata asyratanya juga ikut mu'annath. Kebalikannya, kalau ma'dudnya mudhakkar, maka 11 dan 12-nya juga harus mudhakkar. Adapun 13 sampai 19, maka ini berbeda kaidahnya, yaitu bahwa angka pertama, dari 13 sampai 19, angka pertama jenisnya berbeda, berlawanan dengan jenis al-ma'dud. Jika ma'dudnya mu'annas, seperti pada contoh ini, maka thalatha mudhakkar, berlawanan dengan al-ma'dud. Adapun kata asyratanya, jenisnya mengikuti jenis al-ma'dud. Kemudian terakhir, untuk angka 20, isyrun, isyruna talibatan, maka di sini tadi sudah saya jelaskan, tidak berubah jenisnya, isyrun tetap seperti itu, walaupun berubah ma'dudnya menjadi mudhakkar atau mu'annath. Maka kita katakan isyruna talibatan, atau isyruna taliban, tidak berubah sama sekali. Nah, wallahu a'lam bissawab, ini kaidah yang bisa kita bahas. Nah, kita berikan kesempatan bagi ikhwan dan akhwat untuk bisa membaca latihan sebelas ini. Tafadhal ya. Baik. Silakan bagi Anda pendengar maupun pemirsa roja dimanapun Anda berada, kami berikan kesempatan untuk membaca beberapa kalimat yang berkenaan dengan angka di sini, yaitu pada latihan ke-11. Silakan bagi Anda yang ingin mencoba dapat menghubungi kami ke nomor 021 8236543. Kita coba angkat telepon yang telah masuk. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa ini? Di mana? Dengan Abu Halwa di Setu. Abu Salwa Setu. Nah. Iya, agak dikeraskan sedikit Pak suaranya. Nah, Abu Salwa. Abu Salwa, sah? Nah, kaifa halaka ya Abu Salwa? Alhamdulillah bi khairan. Nah, tafadhal ya Abu Salwa. Antum tahu batas bacaan kita? Ma indaka kitab. Naam. Yani anta shahadta an tariki at-tilfaz? Naam. Ra'aita at-tilfaz alan? Lam undaban. Nah, nurid laka ya Abu Hamdani, nurid al-kitab. Naam, khalas ra'aita ya akhi? Naam. Tafadhal ya Abu Salwa. Iqra. Ikhda asharata talibatan. Naam. Ithnata asharata talibatan. Naam. Asharata, shinnya bisa dibaca sukun asharata atau bisa juga dibaca fathah asharata. Naam, sahih. Qira'atuka sahih. Naam. Wasil. Tarjim awalan. Ihda asharata talibatan. Tarjim. 11 murid. Naam, talibah, murid laki-laki atau perempuan? Perempuan, Pak. Baik. Naam, teruskan. 12 murid perempuan. Baik, teruskan. 13 talibatan. Naam. Tarjim. 13 murid perempuan. Baik. Halaman berikutnya, Hamdani. Naam. Kamarin, Pak. Teruskan. Yang antum lihat di televisi, silakan. Asyarata talibatan. Naam, ahsant. 14 murid perempuan. Baik, satu lagi. Khomsa asyarata talibatan. Naam. 15 murid perempuan. Baik. Abu Salwa. Naam, Tad. Antum mengikuti dari awal tadi penjelasan tentang 11-20. Insya Allah, Tad. Ada dua madud. Naam, antum ingat tadi kaedah-kaedahnya? Iya, Tad. Sekarang ana minta antum rubah al-ma'dudnya yang tadinya talibatan menjadi taliban. Menjadi muzakkar. Siap? Ini tak ada gambar ya, Pak? Ya. Talibatan diganti dengan apa tadi? Taliban. Silakan. Ahada asyara taliban. Mumtaz. Sekali lagi. Ahada asyara taliban. Naam. Terjemahkan. 11 murid laki-laki. Baik. Wasil, teruskan. Isnan asyara taliban. Sekali lagi. Isnan asyara taliban. Anda dengar isnan, ada nun di belakangnya, begitu? Isna, afwan. Naam. Ulang sekali lagi. Isna asyara taliban. Naam, mumtaz. Teruskan. Thalathatu asyara taliban. Thalathata. Thalathata asyara taliban. Taliban. Naam, mumtaz. Teruskan. 14. Arba'ata asyara taliban. Naam. Arba'ata asyara taliban. Naam. Khamsata asyara taliban. Naam, barakallahu fiik. Wa fiik barakallahu. Syukran ya Abu Salwa. Afwan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Barakallahu fiik. Abu Salwa yang telah mencoba. Silakan bagi Anda untuk membaca masih di latihan ke-11 ya. Dalam latihan adad dan madud ini. Kami berikan kesempatan kembali untuk penelpon 0218236543. Halo. Halo. Iya. Assalamualaikum Bapak. Halo. Iya. Assalamualaikum Bapak. Iya. Iya, dengan siapa ini? Wira. Dengan siapa? Wira dari Saudi. Dari Saudi? Wira dari Saudi. Ah, Wira dari Saudi. Iya. Baik. Baik. Ah, Wira ada bukunya, Akhi? Iya. Ah, Wira ada bukunya, Akhi? Saya masih kecil. Saya. Antum menonton melalui televisi sepertinya. Al-Qur'an. Mau belajar Al-Qur'an. Ah, iya, Afira. Nah, mungkin bukan di sini tempatnya. Tafadhal ya, Abdul Ghafur, antum berikan penjelasan. Baik, untuk Wira ya. kita sedang belajar bahasa Arab, mungkin Anda dapat menghubungi kembali untuk belajar membaca Al-Quran atau tilawah Al-Quran pada tiap hari Selasa malam pukul 20 dan juga hari Ahad malam pukul 20 bersama Ustaz Ali Subana dan juga Ustaz Abu Ya'la Qurnaidi hafizahumullah ta'ala. Silakan bagi Anda mungkin penelpon yang lainnya di belakang Akhwira tadi dapat menjawab ataupun membaca latihan ke-11 ini. Silakan, kita berikan kesempatan kembali. Halo. Halo. Iya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa ini? Dengan Rinto di Sambas. Bapak Rinto. Pak Rinto ya. Di Sambas. Nah. Suaranya bisa dikeraskan lagi, Pak Rinto? Naam. Iya. Tafadhal, Pak Rinto. Iqra 16 sampai 20. 16. Ya. Nah. معك الكتاب بارينتا؟ نعم عندي كتاب. تفضل. ستة عشرة طالبة. نعم صحيح. ترجم يسر. نعم ترجم. فيديو 16 سسوى وانيتا. نعم 16 سسوي. سسوي. نعم ترسكن. Sabaa askota polibatan. Naam. 17 siswi. Naam. Wasil. Samani askota polibatan. Naam. 18 siswi. Baik. Teruskan 19. Tis'a askota polibatan. Naam, sahih. 19 siswi. Naam, terakhir. Shruna talibatan. Naam. 20 siswi. Naam. Pak Rinto, tadi mengikuti dari awal penjelasan tentang al-adad wal-ma'dud dari 11 sampai 20. Ya, Ustaz. Saya minta Pak Rinto merubah talibatan menjadi taliban. Naam. Al-ma'dudnya yang tadinya mu'annas, Pak Rinto rubah menjadi muzakkar, taliban. Paham tak, Pak Rinto? Ya. Tafadhal, ibda. Silakan mulai. Sittata asyra taliban. Sittata asyra taliban, sahih. 16 siswa. Naam, teruskan. Sabata asyra taliban. Sabata asyra taliban. Taliban. Sekali lagi. Sab'ata asyara. Sab'ata asyara taliban. Naam. Teruskan. 17 siswa. Thamaniyata asyara taliban. Naam. Thamaniyata asyara taliban. Sahih. 18 siswa. Naam. Teruskan. Dua nomor lagi. Tis'ata asyara taliban. Bagaimana, Pak Rinto? Ulang sekali lagi. Tis'ata asyra taliban. Asyara, antum bilang asyara. Asyara, agar lebih jelas lagi. Tis'ata asyra taliban. Tis'ata asyara. Shinnya dihidupkan. Tis'ata asyara. Tis'ata asyra taliban. Baik, lah bas. Barakallahu fik. Teruskan, terakhir. Ishruna taliban. Mumtaz, mumtaz. Barakallahu fiik, Parinto. Barakallahu. Jazakallahu khairan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Rinto yang telah bergabung bersama kami di kesempatan malam hari ini. Naam, Ustaz. Nah, kita masuk ke latihan berikutnya. Baik, insyaallah. Kita masuk ke latihan At-Tamrin Ats-Tsani Asyar, latihan 12. Ini adalah praktek dari latihan 11 yang barusan kita baca. Prakteknya di sini. Antum diuji di latihan 12 ini praktek dari teori yang sudah kita pelajari tadi barusan di latihan 11. Antum perlu ingat kaidah-kaidah tadi, kemudian praktekkan di latihan 12 ini. Ya, antum lihat nanti di buku hanya ada angkanya saja, 19, 20, 11, tapi antum diminta untuk membacanya menjadi bilangan. angka, antara rubah menjadi bilangan, tentu dengan kaidah-kaidah yang sudah kita pelajari sejak ad-darsus tsalits dan yang sekarang ini. Nah, dan ingat, ketika antum akan temukan nanti kalau ada perubahan-perubahan, maka tentu antum harus rubah. Nah, tafadhal akhi, naftah al-majal. Baik, silakan saja Anda, pendengar maupun pemirsa Roja, dimanapun Anda berada, untuk latihan ke-12 ini. Atau bagi Anda yang baru saja bergabung, dapat membuka pada pelajaran Bahasa Arab jilid yang keduanya di halaman 43, latihan ke-12. Silakan, kita berikan kesempatan untuk penelpon dalam menjawab latihan ini. Silakan, halo. Baik, halo. Ya, terputus. Bagi Anda yang ingin menjawab maupun membaca latihan K12 ini dapat menghubungi kami secara langsung melalui nomor 0218236543. Sudah terhubung? Halo? Ya, halo? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Baik, Bapak, dengan siapa ini? Di mana? Hendra di Padang, Ustaz. Nah, Bapak Hendra. Masya Allah. Pak Hendra, ada bukunya? Enggak ada, Ustaz. Tapi Pak Hendra paham dari penjelasan kita tadi dari awal? Insyaallah. Insyaallah. Siap mengerjakan? Siap, Ustaz. Siap. Kami akan tampilkan di layar Bapak, sudah terlihat atau belum? Khalas, Ustaz. Silakan, tafadhal. Al-awwal. Kam sinnuka? Naam. Sinni 19 sanatan. Mumtaz. Selagi? Sekali lagi, akhi. Lagi. Kam sinnuka? Naam. Sinni 19 sanatan. Mumtaz. Naam, mumtaz. Tarjim. Berapa umurmu? Umur saya adalah umur saya 19 tahun. Naam. Di sini Pak Hendra tadi mengucapkan tis'a asyrata sana. Naam, sahih. Tis'anya harus mudzakkar karena ma'adudnya Mu'annas. Naam, ahsant. Teruskan, Pak Hendra. Qara'na 14 safhatan min hadzal kitab. Sekali lagi, Pak Hendra, ulang sekali lagi. Qara'na 14 safhatan min hadzal kitab. Naam, 14 safhatan, sahih. Tarjim. Kita telah membaca 14 safhah. 14 halaman. 14 halaman dari buku ini. Dari naam, mumtaz. Teruskan, Pak Indra. Al-Thalif, sebutkan angkanya. Al-Thalif. Al-Thalif. Naam. Fi hadhil hafilah. Hafilati apa hafilatu atau hafilata? Fi hadhil hafilati. Naam. Samaniyata asyara rakiban. Mumtaz. Wa khalfahum khamsa asyrata rakibatan. Ahsanta ya Pak Hendra, mumtaz. Mohon diulangi lagi angka 18 ya tadi. 18 rakiban bagaimana? Samaniyata asyara rakiban. Mumtaz. Kenapa samaniyata? Mengapa dia mu'annas? Li'annal ma'dud mudhakkar. Mudhakkar, ahsant. Barakallahu fiik. Walimadha khamsa? Lalu mengapa sekarang khamsa asyrata rakibatan? Mengapa khamsanya mudhakkar sekarang? Li'annal ma'dud mu'annas. Ahsant, ahsant Pak Indra. Masya Allah. Tidak keberatan Pak Indra, dua nomor lagi? Siap, Ustaz. Tafadhal. Al-Rabi'. Hada Fundukun. Hada fundukun saghirun. Naam. Fihi isnata asyrata gurfatan faqat. Mumtaz. Sekali lagi, fihi. Fihi isnata asyrata gurfatan faqat. Mumtaz. Tarjim. Ini kota kecil. Hotel dalam kecil. Pondok artinya hotel, Pak Hendra. Oh, Fonsat. Nah. Ini adalah hotel kecil. Iya. Di dalamnya ada 12 kamar saja. Nah, mumtaz. Kenapa Pak Andra tadi menyebut itsnata asyrata? Mengapa dua-duanya muannas? Itsnata muannas, asyrata muannas. Di mana? Li'annal ma'dud muzakkar. Muzakkar. Li'annal ma'dud ma'da? Li'annal ma'dud muannas. Li'annal ma'dud muannas. Naam, inzaqal lisan. Nah, bas. Naam. Satu lagi Pak Andra. Al-khamis. Al-khamis. Utsmanun lahu. Utsmanu. Utsmanu lahu. Ahada asyara ainan. Ah, ulang sekali lagi, lihat apa itu? Apa itu tulisannya? Ainan Ustaz. La ibnan. Ibnan. Ibnan. Naam. Naam. Utsmanu lahu ahada asyara ibnan. Ya. Wa isnata asyrata bintan. Mumtaz. Sekali lagi, ulang lagi angkanya Pak. Ahada asyara. Ahada asyara ibnan. Naam. Wa ihda asyrata bintan. Wa isnata. Wa isnata asyrata bintan. Mumtaz. Mumtaz. Tarjim. Utsman memiliki 11 anak laki-laki dan 12 anak perempuan, Ustaz. Mumtaz, mumtaz Pak Hendra. Jazakallahu khairan. Jazakallahu Ustaz. Wa barakallahu fiik. Barakallahu fiikum Ustaz. Syukran Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, baik sekali Bapak Hendra di Padang tadi. Terima kasih yang telah bergabung. Silakan di belakang Bapak Hendra bagi Anda yang ingin menjawab ataupun membaca latihan ke-12 ini dimulai dari nomor 6. Ya, kita angkat. Halo. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa? Umma Said di Bogor, Ustaz. Umma Said di Bogor. Naam. Kaifa haluk ya Umma Said? Ana bikhair, alhamdulillah. Nah, tafadhal. Dari As-Sadis. Naam. Tiga nomor tidak keberatan Umma Said? Enggak, Ustaz, enggak apa-apa. Tafadhal. As-Sadis. Ana hafiztu 19 suratan. Berapa? Angka berapa itu? 13. Ana hafiztu 13 suratan. Naam, 13 suratan. Naam. Saya telah hafal 13 surat. Ahsanti. Wasil. As-sabi' fi hadzal mustashfa 19 tabiban wa 17 tabibatan. Sekali lagi Ummu, ulang sekali lagi Ummu Said. Fi hadzal mustashfa 19 tabiban wa 17 tabibatan. Sab'ata atau sab'ah? Sab'a asyrata tabibatan. Naam, sab'a asyrata tabibatan. Tabibatan. Tarjim. Di rumah sakit ini ada 19 dokter laki-laki dan 17 dokter perempuan. Naam, di angka yang pertama? Iya. Tis'atanya mudzakkar atau muannas? Tis'a atau tis'ata? Tis'ata muannas. Di mana? Madudnya muzakkar. Madudnya muzakkar. Maka tis'ata muannas. Tis'ata asyara tabiban. Tabiban. Adapun yang tabibatan bagaimana tadi? Adatnya muzakkar. Al-adatnya muzakkar yaitu sab'a asyrata tabibatan. Mumtaz. Barakallahu fiik. Satu lagi Ummu. As-samin. As-samin. Qara'na al-yawma samani asyrata kalimatan jadidatan. Naam, samani asyrata kalimatan jadidatan. Mumtaz. Naam. Saya hari ini saya membaca 18 kata-kata yang baru. Naam, ahsant. Barakallahu fiik. Nah, mau nanya Ustaz. Tafadhali. Yang nomor ini al-awwal Ustaz, kam sin nukta itu. Ya. Setelah kam itu kan ada tamisnya ya Ustaz ya. Iya. Ini sanatannya tamis bukan Ustaz? Iya, saya paham pertanyaan Ummu Said. Saya jawab insyaallah. Nah, terus yang itu kedua Ustaz, pertanyaan kedua, kalau kamisaatul ana itu tamisnya gimana Ustaz? Itu kan asaatulnya marfu ya, kamisaatul ana gitu. Nah. Itu terus saja Ummu. Ada lagi Ustaz? Iya, silakan. Nah, yang pelajaran ini. Alamas maksud ya, Fawas. Alaman 41 Ustaz. Alaman? Ya, 41. 41. 41 yang latihan ke-9. Nah, latihan ke-9 nomor 6 Ustaz. Mana sama itu soal ya? ini Tamarin 9 Ustaz nomor 6. Ya. Aina ra'aital atibba ayya aliyu? Ya. Kalau saya misalkan jawab ra'aituhum fi baitihim atau fi buyutihim Ustaz? Ra'aituhum fi itu fi baitihim atau fi buyutihim? Itu saja? Baik, ya cukup. Jazakallahu khair Ustaz. Barakallahu fiik. Nah, jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaan dari Ummu Sa'id terkait dengan kam dan kata setelahnya. Nah, sudah kita jelaskan dulu ketika kita pelajari jilid 1 bahwa untuk kata tanya kam berapa setelahnya biasanya ada tamyiznya. Tamyiz maksudnya penjelasnya, karena kata kam belum jelas berapa. Apakah berapa kilo, berapa jam, berapa detik, ini masih belum jelas. Namun ketika ada tamyiznya setelahnya, maka akan jadi jelas. Seperti yang sudah kita bahas dulu, misalnya ada orang bertanya tentang sesuatu, maka dia bilang kam sanatan tadrusu fil jami'ah, misalnya kam sanatan tadrusu fil jami'ah, misalnya begitu. Maka di sini kam setelahnya adalah tamyiznya, dan bentuk tamyiznya adalah mufrad mansub. Ini sudah kita jelaskan dulu. Mudah-mudahan para pemirsa dan pendengar masih ingat terkait kaidah ini. Namun terkadang ada beberapa contoh yang kita temukan ternyata tamyiznya bukan seperti yang kita jelaskan tadi, bukan mufrad mansub. Seperti di sini. Kam sinnuka. Nah, di sini mana tamyiznya? Kita sudah jelaskan dulu, terkadang dalam bahasa Arab itu, bahkan bukan hanya terkadang, tapi sering dalam bahasa Arab itu, sesuatu bisa dihapus, bisa dihilangkan karena sudah diketahui. Di sini sebenarnya kalau kita gunakan kaidah, maka kita akan katakan kam sanatan sinnuka, berapa tahun umurmu. Namun karena kata sinnuka ini umurmu ini sudah jelas, orang pasti bertanya. Ketika bertanya tentang umur, tentu bertanya tentang berapa tahunnya. Nah, tidak mungkin ada orang bertanya tentang umur, sudah berapa detik kamu umurnya. Tidak mungkin menggunakan detik. Tidak mungkin menggunakan harga-harga, kam rubiatan sinnuka, misalnya berapa rupiah umurmu. Itu tidak mungkin terjadi karena kalimat sinnuka menjadi penjelas, sehingga tidak perlu lagi disebutkan sanatannya di situ. Karena sudah jelas di situ, kata sinnuka, semua orang tahu, pasti yang ditanya adalah tahunnya. Nah, ini jawaban dari pertanyaan pertama. Yang kedua tadi terkait dengan Kamis Sa'atul An sama seperti jawaban yang tadi, tidak jauh beda. Kemudian yang ketiga tentang latihan yang ada. Naam, Umu tadi melakukan eksperimen. Bagaimana kalau saya jawab naam aina ra'aital atibba'a ya aliyu, nomor 6 dari latihan 9. Sahih, akhi? Sahih. Nah, Umu tadi bertanya bagaimana kalau saya jawab Ustaz ra'aituhum fi baitihim atau ra'aituhum fi buyutihim. Dua-duanya tidak jadi masalah. Dua-duanya tidak jadi masalah. Mau baitnya muzakkar mufrad atau jama' tidak jadi masalah. Fi baitihim atau fi buyutihim laisa hunaka musyilah. Naam. Kedua-duanya sahih insyaallah. Baik. Terima kasih Umu Said yang telah bergabung dan atas pertanyaannya. Kesempatan terakhir mungkin Ustaz, ada tiga nomor yang tersisa. Silakan bagi Anda yang ingin membaca atau menjawab latihan ke-12 ini, dimulai dari nomor 9 hingga nomor 11, kita berikan kesempatan. Ya, halo. Baik, halo. Halo, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana ini? Ustaz, saya mau bisa saya ini Pak Mukhtar Lutfi, Ustaz. Ya, dari mana Pak Mukhtar? Dari Tolitoli, Sulawesi Tengah. Tolitoli, Sulawesi Tengah, baik. Mau tanya terkait bahasa Arab? Ini Ustaz yang saya mau tanya ini tadi. Iya Ustaz, mau bertanya dulu Ustaz, bisa? Iya, terkait dengan apa ini Pak soalnya? Yang nomor 1 tadi Ustaz. Nomor 1, iya. Al-Rahmul Wahid. Iya. Kamsin Nuka. Iya. Silakan. Al-Firqah Tumbayna Sinu wa Umru Ustaz. Dianau di kita di logal Arabia mojud kam umruka. Nah, itu saja, Pak. Kam umruka. Asani satu alasani alfirka tu baina fi ahi saatin wa kam saatin. Itu saja? Dua itu, baik, cukup. Baik. Ta'atul an atau fi ayyi sa'atin. Baik, sudah kami tanggap, Pak. Iya. Ya. Baik, cukup, baik. Ustaz. Afwan, Pak Mukhtar. Barakallahu fiik. Baik, pertanyaan pertama. Beliau tadi menanyakan tentang kam sinuka, apakah bisa kita ganti di buku lain? Beliau melihat ada kam umruka. Kedua-duanya bisa dipakai dan boleh dipakai, alhamdulillah. Karena dalam bahasa Arab itu ada terkadang kata-kata tertentu punya makna seperti kata yang lain. Nah, seperti di sini sinun, bapak bisa ganti dengan kata umrun. Sehingga bisa kam sinuka, berapa umurmu, bisa juga kam umruka, berapa umurmu. Dan umrun ini yang dipakai dalam bahasa kita. Nah, umrun ini menjadi bahasa kita, menjadi umur. Nah, dari kata bahasa Arab, umrun. Jadi labas, tidak jadi masalah. Bisa saja kita katakan kam sinuka atau kam umruka, alaisatunaka mushkilah. Tidak ada masalah di situ. Kemudian yang kedua terkait dengan... Nah, penggunaan fi ayyi dan ayyu tanpa harfu jar itu memang bisa bermakna banyak, Pak. Dulu pernah kita bahas bahwa ayyu itu di mana diletakkan nanti baru ketahuan maknanya apa. Bisa bermakna hal, bisa bermakna kam, bisa bermakna madza. Nah, ini sudah kita jelaskan dulu dan bisa dibedakan kemana dia maknanya ketika dimasukkan dalam kalimat. Maka ketika kita sebutkan misalnya soal fi ayyi sa'ah, fi ayyi sa'atin, maka maksud fi ayyi sa'ah di sini fi ayyi maksud kam sa'ah. Naam, kam sa'ah. Naam, tidak jadi masalah. Kedua-duanya boleh digunakan dalam bahasa Arab dan itu ibarah sahihah, ungkapan yang benar dan kedua-duanya fushah, alhamdulillah. Naam, barakallahu fiik Pak Mukhtar. Naam. Ya, belum terjawab ya. Latihan ke-12. Nah, kita pending saja untuk hari yang akan datang, begitu ya, Abdul Ghaffar. Bagaimana? Ya, nampaknya karena waktu yang sudah cukup larut juga, Ustaz. Iya, kita baik. Cukup bersama sih. Nah. Ini sebagai penutup, Ustaz. Nah, di malam ini alhamdulillah kita disuguhkan dengan pembahasan tentang al-adat wal ma'dud di akhir tadi di halaman 42 dan 43, halaman latihan 11 dan 12. Nah, ini sekali lagi ini sudah kita bahas ketika kita membahas pelajaran ketiga. Di sana sudah kita jelaskan pondasi awalnya. Nah, hanya saja di pelajaran ketiga al-ma'dudnya mudzakkar. Di sini al-ma'dudnya muannats. Dan tadi sudah kita jelaskan kaidah-kaidahnya. Mohon di muraja'ah, mohon diulang kembali di rumah, kemudian dikerjakan latihan-latihannya secara mandiri di rumah juga. InsyaAllah dengan muraja ini nanti pekan depan kita akan diberikan kemudahan oleh Allah untuk bisa mengingat apa yang sudah kita pelajari. Masih tersisa 3 soal tadi yang belum kita baca dan nanti di latihan ke-13 juga masih terkait dengan latihan al-adat wal-ma'dud dan insyaAllah kita akan baca pada pertemuan yang akan datang. Sampai sini dulu. Semoga Allah Subhanahu wa Taala memberikan kita semua ilmu yang bermanfaat dan amalan saleh. Innahu waliyu dhalika wal qadir alaih. Subhanahu wa bihamdik, shalla la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.